قديم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Salawat dan salam semoga dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita masuk kepada bab ke-31, babu hukmi bauli tifli radhi'i wa kayfiyati ghuslihi. Bab hukum kencing bayi atau anak yang menyusu, kencing, hukum kencing bayi yang menyusu, dan tata cara membasuhnya. Ada beberapa hadis dalam bab ini. Hadis ke-660, hadatsana Abu Bakr ibn Abi Shaybah wa Abu Kurayb qala hadatsana Abdullah ibn Umair qala hadatsana Hisham an abihi an Aisyata zawjin Nabi sallallahu alaihi wasallam. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالصبيان فيبرك عليهم فيحنكهم فأوتي بصبي فبال عليه فدعا بماء فأتبعه بوله ولم يغسله. Dengan sanadnya kepada Aisyah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu dibawakan kepadanya bayi. Jadi kalau ada sahabat dianugerahkan bayi, bayi itu dibawa ke Nabi. Untuk apa? Fayubarriku alaihim wa yuhannikuhum. Maka Nabi mendoakan berkah terhadap anak-anak itu. Apa itu berkah? Hukum asal dalam berkah ini adalah thubutul khairi wa kathratihi. Thubutul khairi wa kathratuhu. Banyaknya adanya kebaikan dan banyaknya kebaikan. Beliau doakan, beliau wamsah alaihim, beliau usap, ya. Kemudian beliau doakan supaya pada anak itu terdapat keberkahan. Wa yuhannikuhum, dan Nabi mentahniknya. Apa itu tahnik? Yaitu ayamdaghat tamra wa nahwahu thumma yudalliku bihi hanak as-saghir. Dikunyah kurma dan yang semisalnya, kemudian hasil kunyahan itu setelah cair diambil dan digesekkan di langit-langit si anak. Itu namanya tahnik. Fa'uti bi sabiyyin fabala 'alayhi. Maka Nabi diberi atau disuguhkan kepadanya seorang bayi. Lantas bayi itu kencing menimpa Nabi. Fada'a bima'in. Lantas Nabi minta didatangkan air. Fa'atba'ahu bawlahu. Nabi mengikuti bekas kencing tadi, yakni dengan air. Walam yaghsilhu, namun Nabi tidak membasuhnya. Apa makna fa'atba'ahu bawlahu, lalu dia ikuti kencingnya tapi beliau tidak membasuhnya? Nanti akan jelas bagi kita dalam riwayat yang lain. Hadis 661, wa haddatsana Zuhair bin Harb qala haddatsana Jarir an Hisham an abihi an Aisyata qalat utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi sabiyyin yarda فبال في حجره أو حجره فبال في حجره فدعا بماء فصبه عليه. Hadis berikutnya kembali juga kepada jalur Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dia mengatakan Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangkan seorang bayi, yakni disuguhkan kepadanya seorang bayi, yarda, yang masih menyusu. Fabala fi hijrihi, bayi tadi kencing di pangkuannya. Fada'a bima'in fasabbahu alaihi. Lalu dia minta air. Lantas Nabi menuangkan air itu ke tempat ke tempat bekas kencing. Pada hadis di sini 662, sanadnya berulang. Hadis 663, wa haddatsana Muhammad bin Rabh وحدثنا محمد بن رمح ابن المهاجر قال أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن أم قيس بنت محصن أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن لها لم يأكل الطعام فوضعته في حجره فبال قال فلم يزد على أن ضحى بالماء. Dengan sanadnya kepada Ummu Qais binti Mihsan, dia adalah saudari dari Ukashah ibn Mihsan. أنها أتت رسول الله بابن لها. Bahwasanya Ummu Qais datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membawa anaknya. Lam ya'kul at-ta'am. Anak itu belum makan makanan. Berarti masih konsumsi air susu. Fawadatu fi hijrihi. Nabi meletakkan bayi itu di pangkuannya. Fabal. Lalu dia kencing. Qal. Lalu Ubaidillah bin Abdillah dia mengatakan, falam yazid ala an dhaha bil ma. Bahwasanya Nabi tidak lebih melakukan melebihi dari membercikkan air. Nadhaha itu adalah membersihkan air, ya, ke bekas tempat kencing tadi. Dalam hadis 664 وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة عن الزهري بهذا الإسناد وقال فدعا بماء فرشه masih dengan jalur kepada Muqais atau sanadnya Zuhair, bahwasanya dijelaskan fada'a bima'in farashahu, Nabi minta datang air lalu beliau membercikkan. Rasha, nadhaha, mana bersama. Baik, kemudian hadis yang 665, Uhaddathanihi Harmalatu Ibnu Yahya, qala akhbarana Ibnu Wahab, qala akhbarani Yunus Ibnu Yazid, anna Ibnu Shihabin akhbarahu qala akhbarani Abdullah Ubaidullah Ibnu Abdullah Ibnu Utbah Ibnu Mas'ud anna Ummu Qais binti Mihsan وكانت من المهاجرات الأولي التي بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي أخت أكاشة بن محصن أحد بني أسد بن خزيمة قال أخبرتني أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن لها لم يبلغ أن يأكل الطعام قال عبيد الله أخبرتني أن ابنها ذاك بال في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فنضحه على ثوبه ولم يغسله غسلا. Dengan sanadnya kepada Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud, dia menceritakan bahwa Ummu Qais binti Mihsan, di mana dia adalah salah seorang wanita-wanita muhajirin yang pertama-tama dulu yang membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia adalah saudari Ukashah bin Mihsan. Ukashah bin Mihsan salah seorang dari Bani Asad bin Khuzaimah. Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud mengatakan bahwasanya dia menceritakan kepadaku bahwasanya dia mendatang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan anaknya yang belum mampu atau sampai untuk makan makanan. Qala Ubaidullah, Ubaidullah dia menjelaskan, adamna hadak, bahwasanya anaknya itu bala fi hijri Nabi, fi hijri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kencing di pangkuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimai. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam minta datangkan air. Fanadhahu ala thawbihi wa lam yaghsilhu ghaslan. Lalu Nabi membersihkan air ke pakaiannya dan beliau tidak membasuh dengan basuhan. Ya, ini maksudnya membasuh dengan basuh sehingga dia betul-betul mengalirkan air. Memeras, masuk air kemudian peras. Kalau ini enggak, dia lembab tapi dia tidak bisa diperas. Dari beberapa hadis yang kita pelajari ini, ada beberapa faedah yang kita ambil. Yang pertama, istihbabu tahnikil maulud. Anjuran untuk mentahnik bayi. Apa itu tahnik? Tahnik adalah memakan kurma sehingga dia cair, lalu diambil ya bekas kurma yang sudah cair itu lalu dioleskan di langit-langitnya, di langitnya, di kusinya. Wa fihi at-tabarruk bi ahli shalah wal fadl. Dalam hal ini terdapat tabarruk, yakni mengambil keberkahan dari orang-orang yang soleh dan orang yang al-fadl, yang memiliki keutamaan. Dalam hal ini, kalau kepada Nabi SAW itu sudah pasti. Nabi SAW pada dirinya keberkahan. Dan tubuhnya berkah. Sehingga semua yang ada pada dirinya adalah keberkahan. Sahabat ada yang menyimpan rambutnya, lalu dijadikan itu untuk berobat. Ada di antara sahabat yang mengumpulkan keringatnya, keringat Nabi, dan itu adalah suci. Karena Nabi SAW adalah tidak sama dengan manusia yang lain. Tapi untuk tabarruk dengan orang yang soleh, dengan artian, dengan fisiknya, ini adalah perlu kajian ulang. Tetapi kalau tabarruk mengambil berkah dengan ilmunya, maka tentu ini sudah pasti. Ya, bahwasanya orang soleh, kita berteman dengannya, kita mendapatkan keberkahannya. Kita akan ditimpa ilmunya. Minimal-minimal kita mencontoh kebaikannya. Dan minimal orang sudah menggolongkan kita kepada orang-orang yang saleh. Karena orang Arab mengatakan, innal qarina bil qarini yaqtadi. Sesungguhnya seseorang itu atau teman akan mencontoh teman yang lain. Adapun mana dari tabarruk di sini dengan soleh, yaitu mengambil sisa air ludahnya, ya, mengambil sisa air minumnya dan yang lain, ya, wallahu alam, ini tidak, saya melihat tidaklah pantas. Namun kalau seandainya kita mendatangkan dia supaya didoakan keberkahan untuk anak kita, dan ini termasuk hal yang dibolehkan, ya, minta doa itu supaya didoakan supaya anaknya menjadi anak yang soleh. Dan doa-doa orang yang soleh yang zahirnya adalah saleh, tentu akan lebih mudah-mudahan bisa dikabulkan. Dan itu adalah salah satu bentuk dari tawassul masyru', bertawassul yang dibolehkan, yaitu bertawassul dengan doa orang yang kita anggap doanya dikabulkan. Ya. Wa fihi, nah di sini juga istihbab, kata Imam Nawawi, istihbab hamlil atfal ila ahli al-fadli litabarruk bihim. Di dalam hadis ini juga dianjurkan membawa anak kepada ahli fadl, orang-orang yang utama, orang-orang yang soleh, supaya didoakan berkah, maka boleh. Ya, didoakan berkah. Ada orang yang soleh, kita katakan, mohon Pak, tolong Ustaz, tolong didoakan supaya anak saya bisa menjadi begini, bisa menjadi hafiz Al-Quran. Insya Allah itu tidak apa-apa. Ya, termasuk dari bagian tadi. Wasawan fi hadzal istihbabul maulud fi halati wiladatihi wa ba'daha. Bayi itu dalam anjuran ini pada saat dia lahir, yakni baru masih bayi sekali atau setelahnya. Ya. Kita lihat ada orang yang soleh, lalu kita minta mohon didoakan. Tabarruk kalau di sini adalah doa keberkahan, ya, itu tidak apa-apa. Adapun mendapatkan berkah dengan usapan-usapannya, ya, ini perlu dikaji ulang. Wa fihi an-nadab ila husnil mu'ashara wal-lini wat-tawadhu' war-rifqi bis-sighar wa ghairihim. Di dalam hadis ini juga terdapat an-nadab, anjuran untuk berbuat baik, husnul mu'asyarah, untuk bergaul dengan baik, dengan lembut, dengan tawadhu, serta berlemah lembut dengan anak-anak dan yang lainnya. Nah, di sini kita lihat Nabi bersikap lembut dengan anak-anak. Dan yang lainnya juga dengan orang tua, anak-anak itu juga. Ya, ketika dibawakan kepadanya, Nabi SAW ya, berlemah lembut. Dan ini adalah dorongan kepada kita untuk berakhlak yang baik, berlemah lembut dengan anak-anak atau dengan yang lainnya. Dalam hadis ini juga adalah maqsudul bab, tujuan dari bab ini. Apa itu? Wa huwa anna baulas sabi yakfi fihi an-nadh. Yaitu kencing bayi yang masih menyusui cukup dengan membercikkan air ke tempat kencing itu. Misalkan di di pangkuan kita, lalu kita ambil air lalu kita bersihkan. Tidak perlu dibasuh. Lalu terjadi perbedaan pandangan ulama di dalam masalah tata cara pembersihan kencing bayi. Bayi laki-laki dan bayi perempuan, kepada tiga pendapat. Ya, وقد اختلف العلماء في كيفية طهارة بول الصبي والجارية على ثلاثة مذاهب. Tiga pendapat. وهي ثلاثة أوجه لأصحابنا. Dan dia juga ada tiga pendapat dari mazhab kita. الصحيح المشهور المختار أنه يكفي النضح ينضح في بول الصبي ولا يكفي في بول الجارية، بل لا بد من غسله كسائر النجاسات. Yang masyhur, yang sahih, bagaimana? Bahwa pada kencing bayi laki-laki cukup dengan membercikkan. Pada kencing bayi perempuan tidak cukup. Malahan harus dibasuh seperti najis-najis yang lain. Berarti dari bayi lahir sudah dibedakan antara laki-laki dengan perempuan. Ya. Sekarang kan ya kalau dewasa minta disamakan. Enggak. Persamaan gender. Kodratnya sudah beda. Ini laki-laki, ini perempuan. Awal dia lahir, dibedakan. Perlakuan terhadap kencingnya. Kemudian, perlakuan terhadap, apa lagi? Akikahnya. Akikah laki-laki, anak laki-laki adalah 2 kambing. Anak perempuan adalah 1 kambing. Pendapat yang kedua, annahu yakfi an nadhah fihima, cukup dengan dibersihkan keduanya. Yang lain, pendapat yang ketiga, tidak cukup untuk dibersihkan keduanya. Tapi pendapat yang sebagaimana kita sebutkan tadi, pendapat yang masyhur yang sahih yaitu dibedakan. Kencing bayi laki-laki adalah dibersihkan, kalau perempuan tidak, harus dibasuh. Maka kita katakan, kencing bayi perempuan sama dengan kencing nenek-nenek. Mungkin dalam baunya berbeda, ya. Tapi perlakuannya sama. Baik. وَعَلَمْ أَنَّ هَذَا الْخِلَافِ إِنَّمَا هُوَ فِي كَيْفِيَةِ التَّطْهِيرِ الشَّيْءِ الَّذِي بَالَ عَلَيْهِ صَبِيِّ. Ketahuilah bahwasanya perbedaan ini hanya di dalam masalah bagaimana cara membersihkan, ya, sesuatu yang terkena oleh kencing si bayi. وَلَا خِلَافَ فِي نَجَاسَتِهِ. Ulama tidak berbeda di dalam masalah, ya, statusnya sebagai najis. Bahwa mereka sepakat kedua kencing itu adalah najis. Cuma bagaimana cara membersihkannya? Ya. Waqad naqala ba'du ashabina ijma'al ulama'i 'ala najasati baulis sabi. Dan telah dinukil kalau sebagian dari mazhab kami, kesepakatan ulama atas najisnya kencing bayi. Wa annahu lam yukhalif fihi illa Dawud az-Zahiri. Bahwasanya tidak ada yang menyelisih dalam masalah ini kecuali Dawud az-Zahiri. Dawud az-Zahiri yang pencetus mazhab az-Zahiriyah. Al-Khattabi mengatakan walaysa tajwizi man jawaza an-nadha fi as-sabi min ajli anna bawlahu laysa binajis. Khattabi dia mengatakan, bukanlah membolehkan, bukanlah membolehkan membercikkan pada kencing bayi laki-laki Hal itu karena kencingnya bukan najis, bukan. Ya. Walakinnahu min ajli takhfifi fi izalatihi. Akan tetapi ini adalah dari sisi keringanan di dalam menghilangkannya. Jadi dibersihkan itu bukan gara-gara oh dia bukan najis. Tidak, dia tetap najis. Akan tetapi karena untuk meringankan. Wahada huwa shawab. Ini yang benar kata Imam Nawawi. Baik. Lalu syaratnya kalau kita lihat inna madha innama yajri yujzi ma dama as-sabi yaqtasir bihi ala ar-ridha. Bahwasanya membercikkan ini sah apabila anak itu, selama anak itu masih hanya mengkonsumsi susu. Amma idza akala at-ta'ama ala jihati at-taghdhiyah. Kalau seandainya dia sudah memakan makanan dari sisi kebutuhan makannya. Nah, kalau kita lihat anak itu pada umur 4 bulan atau 6 bulan dia sudah membutuhkan makanan lain. Dia tidak hanya mencukupkan susunya, masih kurang. Ada prosesnya. Tapi kalau seandainya bagaimana kalau baru satu bulan dek neneknya, kakeknya pengen cucunya capek gadang, disuanya pisang. Ya. Itu bukan kebutuhan dia. Dia masih mencukupi susunya. Maka apabila dia sudah makan makanan ala jihat taghdiyah dalam bentuk memang kebutuhan makanan dia, fa innahu yajibul ghuslu bila khilafin wallahu a'lam, maka wajib dibasuh. Bila khilaf, tidak ada perbedaan. Baik. Kemudian kalau kita lihat apa hikmahnya, kenapa diberlakukan anak perempuan dengan anak laki-laki? Ulama berusaha untuk mencari, ya. Di antara perkataan ulama di dalam mencari kenapa, apa nih hikmahnya di balik ini kok diberlakukan yang berbeda? Di antaranya mengatakan bahwa anak bayi ini sangat dicintai atau disukai oleh orang-orang Arab. Sehingga dia akan dibawa kemana-mana. Berbeda dengan anak perempuan. Maka ketika dibawa kemana-mana, akan menyusahkan kalau seandainya harus dicuci. Ini salah satu pendapat. Ya, ini mencari hikmahnya nih. Ada lagi mengatakan anak laki-laki lebih agresif, anak perempuan enggak. Tapi anak bayi gimana? Dia belum mungkin untuk 2 bulan, 3 bulan mungkin kalau seandainya sudah mulai tiarap mungkin ya. Tapi belum ya. Karena kebutuhannya tadi umur 4 bulan ya belum. Pada umumnya belum bisa nyanyi bergerak jauh misalkan. Beda kalau anak kelas kalau anak sudah satu tahun mungkin dia lebih banyak geraknya. Di antara yang lain pendapatnya mengatakan bahwa kenapa harus dengan hanya konsumsi susu? Karena susu itu lebih ringan. Makanannya ya, lebih ringan. Tapi kalau seandainya makanan itu jadi berat. Ketika susu saja konsumsinya, lalu ditambah lagi karakter yang ada pada tubuh anak tadi. Anak laki-laki lebih hangat. Sehingga makanan susu yang ringan bertemu masuk dalam perut yang hangat sehingga menyebabkan ya jenis kencingnya keluar agak ringan. Berbeda dengan anak perempuan ya. Walaupun konsumsinya sama tetapi proses di dalam tubuhnya berbeda dengan anak laki-laki. Sehingga dia tetap berat atau dikatakan dengan najis yang lain. Nah, ketika dia sudah makan makanan yang lain menyebabkan sumber dari makanannya dan menjadi berat. Itu di antara hal-hal yang dikatakan oleh ulama di dalam masalah kenapa dibedakan. Walhasil ya, kita melihat dari dalil bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberlakukan kencing bayi ya, yang anak laki-laki apabila dia belum mengkonsumsi kecuali hanya susu saja. Apakah ASI ya, atau apa lagi? ASI atau ASK ya, air susu kambing atau air susu kaleng misalnya. Ya sama aja. Ya, tidak mesti adalah ASI saja. Kalau yang lain, kalau enggak dengan ASI, misalkan formula atau yang enggak sama. Sama-sama semuanya mengkonsumsi susu. Maka bayi, kencing bayi anak laki-laki, kalau seandainya menimpa pakaian kita, cara mensucikannya adalah membersihkan. Kalau anak perempuan, membasuh. Ya, membasuhnya adalah mengalirkan air. Ya, tapi kalau seandainya menadhaha, yaitu adalah dia basah, tapi ketika diperas dia tidak keluar air. Ya. Wallahu ta'ala alam. Jadi kalau kita lihat makna dari fa'atba'ahu baulahu lalu diikuti kencingnya, walam yaksa tidak dia basuh, yakni dia ikuti dengan air. Ya. Maka dari yang lain adalah dengan dibersihkan. Nah ini di antara perlakuan untuk membersihkan kencing atau najis. Maka kita mengikuti seperti apa yang diajarkan oleh Nabi. Sebagaimana apa yang telah kita pelajari dulu, bahwa kita mensucikan bejana yang anjing minum dari bejana itu adalah dengan menuangkan airnya, kemudian membasuh bejana itu 7 kali. Salah satunya adalah dengan tanah untuk pertama. Dibasuh dengan tanah, mencampur air, kemudian baru dibilas. Ya, setelah itu 6 kali. Nah, ini adalah perlakuan cara membersihkan atau mensucikan. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada yang mau bertanya? Kalau kita lihat kayaknya kurma aja ya. Buah-buah di sana ada lagi. Ada di sana inab. Ya, ada apa kismis, zabib, tapi tidak ada Nabi Muhammad. Yang Nabi lakukan adalah dengan kurma. Nah, kalau dengan kurma kita lihat subhanallah itu juga adalah hikmahnya untuk proses penguatan gusinya, ya, dan kemudian itu juga adalah bermanfaat untuk lambungnya. Ya, kalau manis itu apa? Bermanfaat untuk lambung sebelum dia yang lain dimasukkan ke dalam perutnya. Wallahu ta'ala alam. Jadi kalau kita lihat kan tadi susu. Nah, waktu tahnik kan pasti berarti ada kurma kan gitu ya. Tapi dia belum butuh kurma gitu. Kecuali kalau seandainya dia sudah membutuhkan makanan tambahan. Ya. Apakah 4 bulan atau 6 bulan. Wallahu ta'ala alam. Madu. Wallahu a'lam. Kalau enggak ada, kalau tidak ada apa? Tidak ada kurma, madu. Wallahu a'lam. Apakah boleh dianukan? Kalau enggak ada kurma, sari kurma ya bisa. Ya. Wallahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.